فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di suatu majlis min majlisil ilm, majlis tafaqquh fid din. Maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, kepada makhluk-Nya, kepada hamba-Nya sangat banyak. Dan kita tidak bisa menentukan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-Nya, kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan menentukan, tidak bisa menentukan jumlahnya. Maka tidak ada kenikmatan satupun yang besar atau yang kecil, yang zahir atau yang batin, al-zahir atau khafiyah, semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, "Wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah, wa la bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satu pun kenikmatan melainkan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni kenikmatan apapun, apakah kenikmatan iman, Islam, nikmatul mal, nikmatul amn, nikmatul sehat, semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang hamba sebagai manusia, seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah akan berikan kenikmatan tersebut dan ditambah kenikmatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian bersyukur, mau bersyukur nama Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, "La azidannakum," sungguh kami akan tambahkan kepada kalian, yakni kenikmatan. "Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian mengkufuri, tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian, maka ancaman Allah bagi orang yang tidak bersyukuri adalah azab. "Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian tidak mau mensyukuri nikmat tersebut, "Inna adzabi lasyadid," sungguh azab saya, Allah Subhanahu wa taala, sangat pedih. Maka sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, ketika melihat ayat-ayat wa'id, ancaman, maka hendaknya seseorang mentadabburi, takut akan azab Allah Subhanahu kepada seorang tersebut, adilan atau adilan yang sekarang ataupun yang akan datang. Apabila tidak ditimbangkan sekarang, maka Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menyelisih jadinya bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Taala kelak di akhirat pasti akan ditimpakan oleh orang-orang yang tidak mensyukuri al-kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala sangat banyak. Dan di antara kenikmatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wa nikmatul islam. Atau perlu kita katakan bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala terbagi menjadi dua bagian, nikmatul amah wa nikmatul khafah. Kenikmatan secara umum, kenikmatan yang didapatkan oleh setiap orang, setiap manusia mendapatkan kenikmatan tersebut yang sifatnya umum. Maka ini didapatkan bagi orang yang muslim atau kafir, bahkan makhluk-makhluk selain manusia juga mendapatkan kenikmatan secara umum. Kenikmatan akal, bahwa kenikmatan sehat secara umum bisa dinikmati setiap orang, muslim atau kafir, bahkan makhluk selain manusia juga mendapatkan kenikmatan tersebut. Ada pun kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan khusus. Inilah kenikmatan khusus yang tidak dapat mendapatkan kenikmatan ini kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala yang Allah pilih, yang Allah berikan kenikmatan tersebut. Ala wa hiya ni'matul Islam. Ketahuilah bahwasanya adalah kenikmatan Islam. Nikmatul iman. Inilah kenikmatan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan ini. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Betapa banyak manusia yang kita dapatkan, mereka tidak mengetahui al-haq ini. Tidak mengetahui al-Islam. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada manusia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan kalian dalam keadaan beragama Islam. Karena ini adalah keselamatan bagi seorang tersebut. Keselamatan di dunia dan akhirat. Maka bagi orang yang al-kafir waliyadu billah ma'wanullah, tempatnya adalah di neraka. Dan agama selain agama Islam, agama yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak diterima darinya. Para yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ahlullah waliyadu billah a'adhanallahu minan nar. Nam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan ini kita harus syukuri. kenikmatan seseorang di atas agama Islam, seorang beriman, maka jangan disangka seseorang beragama Islam begitu saja. Seorang harus mendapatkan jawabannya dengan kenikmatan yang besar. Kita harus merasakan dalam benak hati kita, dalam jiwa kita manusia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita di atas agama Islam. Waliyadzubillah. Apabila dapatkan kaum muslimin yang yartad, keluar dari agama Islam, murtad, maka dia adalah terlepas dari kenikmatan yang sangat besar. Maka ra'atul mal, pokoknya harta bagi seorang muslim adalah dinul Islam. Tidak bisa ditukarkan agama Islam ini dengan apapun di dunia ini. Apakah dengan mal, auca, auliyata, dan lain sebagainya dari aradud dunia. Maka agama ini tidak bisa ditukar dengan segala perkara dunia ini. Apakah itu berupa kedudukan, pangkat, harta benda, wanita, dan lain sebagainya dari perkara-perkara dunia yang melalaikan. Waliyadzubillah. Nah, ikhwan fillah, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Dan perlu kita bersyukur ini, seseorang apabila telah memeluk agama Islam, di atas agama Islam, kemudian seseorang mengenal al-Islamul Haq, Islam yang sebenarnya, Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Salaful Ummah. Maka ini adalah kenikmatan yang lebih harus disyukuri seseorang apabila seseorang telah mengetahui al-haq, mengetahui al-Islam, al-haqiqi, Islam yang benar-benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka kita harus lebih bersyukur kepada tersebut. Jangan sampai dilepaskan seseorang apabila telah mengetahui al-Islam yang al-haqiqi, yang murni, yang benar-benar dengan bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Nurun ala nur. Alhamdulillah, kita berikan oleh Allah Subhanahu wa Taala diberikan kenikmatan Islam, dan kemudian kita bisa memahami Islam dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi al-Islam adalah di bawah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila seseorang telah mengetahui tersebut, perkara ini bertamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman as-salafus salih, yang merupakan mereka adalah generasi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam suatu hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka sebaik-baik generasi adalah generasi saya. Yani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, yakni at-tabi'in wat-tabi'ut tabi'in. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Subhanahu Allah Subhanahu wa Taala sehingga kita bisa memahami Islam ini dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman Salafus Saleh, maka dalam rangka kita memahami agama Islam sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka seperti taklim-taklim seperti ini, insyaAllah ta'ala, kita terus menerus menggali, mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka ta'lim seperti ini, at-tafarruq fi din, dinullah, ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka telah kita ketahui bahwasanya seorang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Dalam Al-Quran disebutkan sangat banyak, dalam hadis, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang sangat mulia bagi seorang penuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Di antara kemuliaan seorang penuntut ilmu, seorang ahli ilmu, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam suatu ayat Al-Mujadalah, surat Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات الله أكبر من ذلك تلاقى قرار قرار يوم الإيمان في antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Maka jelas dalam ayat ini mendalilannya Allah akan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Apakah ilmu dunia? Nah, inilah ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mempunyai ilmu dan berada dengan ilmunya, maka Allah akan angkat derajatnya dan pasti Allah akan angkat derajat orang tersebut. Dan bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini, dan juga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, tentang kemuliaan seorang yang berilmu. Orang-orang alim yang mengetahui ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, mempunyai rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, sungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah hanyalah ulama. Orang yang punya ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah khususkan hamba-Nya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, al-ulama. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ayat yang lain Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang mempunyai ilmu, orang yang tafaqquh bid-din, orang yang mempelajari ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmah." Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Hikmah di sini ditafsirkan oleh Mujahid Ibn Jabr, ahadu a'immati tafsir fi zamani, wa fassarahu jumhur anna al-hikmahuna isamatul haq wal-amal bih. Seseorang mengetahui al-haq, berilmu. Al-amal, al-ilmu, wal-amal. Al-ilmu nafi' dan beramal dengan ilmu tersebut. Maka barang siapa yang Allah berikan hikmah, al-ilmu nafi' dan beramal, al-amal salih, faqad utiya khairan katsiran. Maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka apabila seseorang telah mengetahui al-haq ini, mengetahui ilmu syar'i, ilmu kitab Allah, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh, maka dia telah mendapatkan khairan katsiran. Kebaikan yang sangat banyak. Maka jangan berkecil hati seorang menuntut ilmu. Maka kita harus berbangga. Kita harus bersyukur, kita harus bersedekah hati dengan mendapatkan kemuliaan ini. Seorang memahami agama ini di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah telah memberikan kepada orang tersebut khairan katsiran. Dan insya Allah, mudah-mudahan kita dikolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diberikan al-hikmah. Maka jelas dalam ayat ini tentang kemuliaan seorang yang mempunyai ilmu, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam ayat yang lain, tidaklah Allah memerintahkan kepada nabinya, kepada Rasulnya, untuk menambahkan sesuatu, untuk meminta tambahan, melainkan ilmu saja. Jadi Allah tidak memerintahkan kepada Nabi dan Rasul untuk meminta tambahan, melainkan hanya ilmu saja yang untuk meminta tambahan. Maka sebagaimana dalam ayat, Qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah saya ilmu. Maka Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali ilmunya. Maka enggak meminta tambahan untuk riasa kedudukan jah kepada nabinya. Dan Nabi afdalunnas, orang yang paling baik, orang yang paling mulia di muka bumi ini, Allah perintahkan untuk apa? Meminta tambahan dalam perkara ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Allahumma Rabbi zidni ilma. Atau Rabbi zidni ilma. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kita. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemudian seorang yang mempunyai ilmu, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما La ilaha illa huwal azizil hakim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini persyahadatannya. Persyahadatan ahli ilmu Allah bandingkan dengan persyahadatan malaikatnya, atau sebelumnya Allah bandingkan dengan syahadatnya ahli ilmu. Syahadatnya digandingkan dengan syahadat Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Maka tidak ada syahadatan yang semulia ini. Syahid Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, menyaksikan annahu la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, dan malaikatnya. Kemudian digandengkan wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidnya di sini. Wasani ahlul ilmi, hanya orang yang mempunyai ilmu saja yang Allah gandengkan persyahadatan ini. Maka sangat mulia orang yang mempunyai ilmu. Ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan keutamaan seorang yang mempunyai ilmu, orang yang mau menuntut ilmu, bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwa alladhi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan huda wa dinil haq. Fassarahu ahlul ilm al huda al ilm wal fiqh. Al huda di sini al ilm wal fiqh. Allah mengutus Rasulnya. Rasul telah kita ketahui bahwasanya afdalul khalq wa afdalun nas ala al-itlaq. Orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah al-anbiya wal rusul. Mereka itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Allah di muka bumi ini dengan membawa apa? Al-huda. Al-huda al-ilm wal-fiqh. Orang yang mempunyai ilmu wal-fiqh. Itu mereka adalah orang-orang yang mewarisi warisan para nabi. Karena para nabi wal anbiya wal rusul, Allah utus di muka bumi dengan al-ilmu wal huda wal ilmu nafi', wa ilmu nafi' wal amal shalih. Maka jelas kemuliaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Ilmu kita Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang mengambil warisan para nabi. Orang-orang yang mengikuti jejak para rasul. Oleh karena itu dalam satu hadis yang diwariskan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala, "Innal ulamaa warasatul anbiya, wa innal anbiyaa lam yuwarithu dimaa'an wa la dirhaman. Innana warasatul ilm." وَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَاحِدٍ. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi warisan nabi. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَارِثُوا دِينًا وَلَا دِرْهَمًا. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan berupa dinar, jenis mata uang emas pada zaman dahulu. Wala dirham, dan juga tidak mewariskan sebuah dirham. Ini semata uang perak. Inna darwarat inna. Hanyalah para nabi itu mewariskan apa? Al-ilm. Ilmu kitab Allah. Wa sunnah Rasulullah SAW. Itulah warisan para nabi. Faman akadahu. Maka barang siapa yang mengambil warisan nabi tersebut berupa ilmu. Ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Faqad akhadha bihaqqin wahid. Maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Maka siapa yang bisa mengambil warisan para nabi? Tidak lain hanyalah al-ulama, para penuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW. Maka jelas orang-orang yang mempunyai ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah, mereka itu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis ini. Nam, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga keutamaan seorang yang mempunyai ilmu, orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mastaba'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah. Di dalam suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, atau fi bait min buyutillah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa nazalat 'alaihim sakinah, atau yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarusuna bainahum, mempelajari, memahami dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa haffathum al-mala'ikah, dikerumuni, dinaungi oleh para malaikat. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah, dan dipenuhi dengan kerahmatan. Wa dzakarahum Allah fi man 'indah, dan Allah menyebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menyebutkan orang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafaqquh fid-din. Maka jelas dari hadis ini, kemudian seorang yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu majlis, min majlis al-ilm, mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk-makhluknya. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam hadis yang lain menyebutkan orang yang keutamaan orang yang mempunyai ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau mempelajari. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu apa? Ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi Rasulullah SAW kepada para penuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Di atas keterangan, di atas nur, mereka akan menempuh suatu jalan yang terang bagi seseorang menempuh menuntut ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam suatu hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan orang yang mempunyai ilmu, orang yang mau tafaqahu bid-din, orang yang memahami agama, memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala an, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din." Maka barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu bid-din, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agamanya. Maka bagi seorang muslim, seorang mukmin, apabila telah mengetahui agama ini, agama yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak dia telah dapatkan. Sebagaimana dalam nas hadis ini, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maka apabila Allah kehendaki bagi seorang kebaikan padanya, maka dia pahamkan, Allah pahamkan padanya tentang perkara agamanya. Nah, kita bersyukur apabila kita memahami perkara agama yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga keutamaan orang yang mempunyai ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis insyaallah hasan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأحلى السماوات والأرض حتى نملح في حجرها والحوض في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. Dan dalam hadis yang mulia ini menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan ahlus samawati wal ardh dan penghuni langit dan bumi sampai semut-semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di laut, lalu sallallahu ala mu'alliminnas al-khair, mendoakan orang-orang yang mengajari manusia kepada kebaikan, mengajarkan kepada manusia ad-din, mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah dapatkan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah SAW, dan mengamalkan dan mendapatkan ilmu tersebut. Maka siapa yang tidak menginginkan, dimintakan ampun, didoakan oleh para malaikat dan penghuni makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan juga sampai semut-semut dan juga ikan-ikan yang ada di laut, semua memintakan ampun, mendoakan kepada orang yang mempunyai ilmu, yang mengajarkan ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kemuliaan orang yang mempunyai ilmu, ilmu syar'i. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain menyebutkan keutamaan orang yang mempunyai ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud al-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau azniyataha li talib ilmin ridan lima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridan lima yasna, dan ridha terhadap apa-apa yang dilakukan seorang penuntut ilmu tersebut. Maka seorang mendapatkan keriduan dari malaikat, keutamaan yang bagi seorang yang penuntut ilmu, ilmu syar'i. Dan juga seorang yang mempunyai ilmu, apabila telah kemudian menunjuki, memberikan nasihat atau memberikan petunjuk kepada orang yang lain, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak, mendapatkan al-ajr dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairan laka min umri lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh jika Allah menunjuki satu orang karena sebab kamu, jadi ditunjuki di atas hidayah, seorang bisa memeluk agama Islam, seorang bisa bertawasuk dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menunjuki ini adalah orang yang mempunyai ilmu syar'i, ilmu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan sebab orang tersebut akhirnya seseorang bisa mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan khairul laka min khumrul na'am, dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari khumrul na'am. Al-khumrul na'am al-mal nafis fi zaman dahulu, yani harta yang paling mulia atau harta yang paling berharga pada zaman dahulu. Al-khumru na'am, unta merah, kekayaan yang sangat besar pada zaman dahulu. Maka seorang yang menunjuki kepada kebaikan, seorang yang menunjuki di atas hidayah, seseorang bisa menunjuki, seseorang bisa bertawasul dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dia telah mendapatkan khumrul na'am. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan, atau dalam hadis yang lain menyebutkan keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatun jariyah wa 'ilmun nafi'un yantabi'u bih aw 'ilmun yantabi'u bih wa waladun shalih yad'u lahu. Maka apabila ada adam manusia meninggal, inqata 'amalu, terputus amalnya, illa min salah, kecuali tiga perkara. Yang seseorang amalannya terus mengalir, walaupun seseorang itu meninggal dan amalannya terus mengalir, dan dia mendapatkan pahala, dan dia dalam keadaan di alam barzah. Maka siapa segala orang ini? Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatul jariyah. Amalan ini, orang yang amalan tidak terputus ketika orang mensedekahkan jariyah. Sedekah di al-mal, fi bina'i masajid, wa fi bina'i maraqis, talabatul ilm, dan lain sebagainya dari amalan jariyah, maka ini amalannya terus mengalir bagi orang tersebut. Pahalanya terus mengalir. Yang kedua, dan ini syahidnya adalah al-ilmu yang tabi'i, ilmu yang bermanfaat. Seseorang bisa mengambil al-ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu kita mengambil sudah Rasulullah SAW. Ilmu syar'i. Maka bagi seseorang pernah dapat tahu ilmu syar'i, ilmu kita mengambil sudah Rasulullah SAW, kemudian mendakwahkan kepada orang lain dan beramal dengan ilmu tersebut terus menerus dan kemudian mendakwahkan kepada orang yang lainnya. Maka apabila seseorang itu meninggal, terus menerus amalannya akan pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Maka kemudian yang didapatkan orang yang mempunyai ilmu, ilmu syar'i, ilmu kitab Allah ini, maka kemudian sangat besar dan terus menerus pahalanya. Maka tidak didapatkan selain tiga perkara ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, al-walid salih yad'ulah, seorang yang anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka siapa lagi kalau bukan talabatul ilmu, penuntut ilmu yang memahami ini, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya, kepada kaum muslimin. Inilah adalah seorang yang penuntut ilmu juga kembalinya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Masih banyak lagi dalam hadis-hadis yang lain, karena waktu tidak mencukupkan, mungkin beberapa hal yang sedikit dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kami nukilkan. Dan kami ingin mengajarkan sebenarnya berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu. Jadi ketika seseorang diberikan hidayah setelah mengetahui perkara al-haq, al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, hendaknya seorang muslim, seorang mukmin berusaha terus menerus untuk mencari, menggali ilmu ini. Berbagai jalan yang syar'i kita tempuh terus dengan mengerahkan tenaga kita supaya ilmu kita bertambah dan supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, yang sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan, dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Maka kemuliaan pada hakikatnya adalah pada seorang al-ilm, seorang ulama, orang yang mulia ilm. Maka ketika seseorang telah mengetahui perkara ini, kemudian seorang menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab-adab juga berkaitan seorang penuntut ilmu. Maka beberapa hal yang perlu saya sebutkan mungkin secukupnya waktunya, itu sudah tidak mencukupkan. Kita akan menukil beberapa poin yang insya Allah fi barokah. Nah, jadi seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai adab juga. Adab berkaitan dengan dirinya, adab berkaitan dengan syekhnya, adab berkaitan dengan pelajarannya, dan banyak sekali berkaitan seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai adab. Maka kalau seorang penuntut ilmu enggak mempunyai adab, waliyadubillah, sudah punya ilmu tapi wataknya seperti orang awam, perkataannya seperti orang awam, tingkah lakunya seperti orang awam. Maka kita harus bedakan seorang yang mempunyai ilmu, orang penuntut ilmu, dengan orang yang lain yang enggak punya ilmu. Apakah dari tutur kata, atau dari tingkah laku, atau berjalan. Sampai berjalan orang membedakan ini adalah penuntut ilmu. Maka ada berjalan, ada. Kalau kita pelajari, kita ketahui. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah. Mudah-mudahan dengan beberapa poin yang kita akan sebutkan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu kita ketahui bahwasanya seorang penuntut ilmu, yang pertama, seseorang ayatahhir qalbah min kulli ghissin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khulqin liyasluha dzalika لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامته. Maka yang pertama, seorang penuntut ilmu, ketika seseorang akan melangkah menuntut ilmu, ataupun orang yang sudah mempunyai ilmu, juga diperlukan hal ini, terus menerus diperbarui. Karena lupa seseorang kadang-kadang. Jadi ini bagi orang yang menuntut ilmu ataupun yang sudah orang yang mempunyai ilmu, hendaknya apa? Yutahhir qalbah, membersihkan hatinya. Dari apa? Dari segala kotoran-kotoran, wa ghillin, kedengkian, wa hasadin, dan hasad, perasaan hasad. Nah, maka ini adalah perkara yang harus dibersihkan bagi seorang penuntut ilmu yang dia melangkah menuntut ilmu. Perasaan hasad yang banyak menimpa di kalangan talabul ilmu, syaitan sudah tidak bisa membujuk perkara-perkara yang lain kepada seorang penuntut ilmu. Maka dari sisi ini yang banyak didapatkan juga seorang apabila mempunyai ilmu dengan teman atau dengan satu kelasnya atau dengan seangkatannya, maka ini biasanya muncul perasaan hasad. Nah, maka bagi orang penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari perasaan hasad ini, perasaan ghil. Yang ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu hasad? Ya, ini apa? Orang yang hasad yang alladhi yuhibbu zawal ni'mah al-mahsur fa yas'a fi zawaliha bima yaqdir 'alayhi min al-asbab. Maka seorang yang hasad ini orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan kepada orang yang dihasad itu. Nah, fa yas'a fi zawaliha, maka dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Nah, maka inilah perasaan hasad. Seseorang apabila saudaranya ada mempunyai kelebihan dan dia menginginkan hilang kelebihannya pada saudaranya tersebut, maka itu adalah ada perasaan hasad di dalam hatinya. Maka harus dihilangkan. Maka Allah perintahkan di dalam ayat untuk beristi'adzah dari seorang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi Allah perintahkan seseorang untuk melakukan adkar sabar wal masah, berlindung dari orang yang hasad. Nah, adalah suatu penyakit al-qalb, al-marad al-qalb, yang harus dihilangkan, yang harus ditinggalkan bagi seorang penuntut ilmu, orang yang mempunyai ilmu, perasaan hasad ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا. Al-Hadid. Rasulullah SAW bersabda, ولا تحسدوا. Janganlah kalian saling berhasad di antara temannya, di antara angkatannya. ولا تباغضوا, dan jangan kalian tabaghad, saling marah, saling membenci. Wala tajassasu, dan jangan saling menjasusi. Hadis yang sangat mulia yang harus dijadikan seorang thalabul ilm di depan matanya. Terus, ini adalah sabda Rasulullah SAW. Larangan Rasulullah SAW seseorang untuk berhasad, saling membenci, saling menjasusi antar al-ikhwah, antar kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah perasaan yang harus dihilangkan bagi seorang penuntut ilmu. Perasaan hasad, perasaan yang menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya. Apakah itu kenikmatan ilmu? Sebagian saudaranya yang mempunyai ilmu yang lebih. Maka kita bersyukur dengan saudara kita yang mempunyai ilmu yang lebih. Maka jangan seseorang perasaan munculkan perasaan hasad. Akhirnya dengan apa? Menempuh asbab untuk menjatuhkan ataupun menghilangkan nikmat tersebut. Apakah dengan perbuatan atau dengan perkataan? Semuanya adalah perasaan hasad yang harus dibuang pada seorang penuntut ilmu. Nah, ikhwanillah rahmani wa rahimakumullah. Maka ini adalah adab seorang penuntut ilmu. Yang pertama harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, apakah itu hasad, wasul, aqidah, dan jeleknya aqidah. Maka ketika melangkah seseorang menuntut ilmu, bersihkan aqidahnya. Usahakan aqidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan wakuluk dan dibenarkan akhlaknya. Karena apa? Dengan ini, dengan hal-hal ini, ketika seseorang telah membersihkan hatinya dari perasaan hasad, dari perasaan yang kotor, danas, walghir, kedengkian, ini supaya apa? Hati itu bisa menerima ilmu ini. Maka tidak bercampur antara nur dengan kotoran ini, danas ini, al-hasad ini. Maka al-ilmu itu nur, cahaya yang bisa menunjuki, menerangi seseorang untuk menempuh suatu perjalanan hidupnya. Maka dengan bersihnya hati dari kotoran-kotoran hasad, danas, jeleknya akidah, maka ini hati bisa menerima ilmu ini dan bisa menghafalnya. Jadi bisa mendalami ilmu ini dan bisa mendalami yang detail dalam perkara-perkara ilmu ini. Ilmu syar'i, ilmu kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana dikatakan oleh ahli ilmu sebagian, ilmu itu apa? Al-ilmu kama qala salatus sir wa ibadatul qalb. Jadi ilmu itu adalah salat yang tersembunyi atau ibadah hati. Ilmu. Wa qurbatul batin. Badan suatu pendekatan secara batin, mendekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan batin. Kama la tasihhu shalah allati hiya ibadatu jawarih al-zahira illa bi taharatu dhahir min al-hadath wal khabath. Maka bagaimana salat itu tidak sah? Yang salatnya kita lakukan itu yaitu ibadah jawarih, ibadah dengan anggota badan ini yang zahir, ini yang nampak ini, melainkan dengan taharah al-zahir, dengan membersihkan apa? Mensucikan zahir dari anggota badan kita, dari pakaian kita, dari tempat kita, min al-hadath wal khabath, dari sesuatu yang membatalkan dan kotoran. Begitu juga la yasihul ilmu alladhi huwa ibadatul qalb illa bi taharati anil khabathis sifati wa hadathil masawi' al akhlaqi wa radiha. Maka begitu juga al ilmu ini tidak bisa sahih, tidak bisa benar, tidak bisa bagus. Alladhi huwa ibadatul qalb, ilmu itu adalah ibadah qalb, melainkan dengan taharatih, dengan sucinya, bersihnya hati. Maka pertama dalam menuntut ilmu, seorang yang ingin ilmu, hendaknya dia pertama-tama membersihkan hatinya untuk menuntut ilmu dari kotoran-kotoran yang jelek, dari jeleknya akhlak dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama. Dan yang kedua, poin yang kedua, dan ini insya Allah terakhir, waktu sudah habis, banyak poin sebenarnya. Asbabnya husnul niyyah fi talab al-ilm fi ay yaqsud bihi wajh Allah azza wa jalla wa 'amal bihi wa ihya syariah wa ihya syariah. Jadi yang pertama adalah husnul niat, memperbaiki, membaguskan niat seseorang penuntut ilmu. Maka perlu kita ketahui bahwasanya seorang penuntut ilmu itu adalah seorang yang beribadah. Maka ibadah diperlukan dengan niat. Tidak ada ibadah kecuali amalan kecuali dengan niat yang sahih. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu itu dengan niat. Nah, husnul niyyah di dalam ilmu, memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Bi ayyak sudah bihi wajah Allah. Seseorang menuntut ilmu itu dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal wal amal bih. Dan dia seseorang ketika menuntut ilmu dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan ilmu tersebut. Wa ihya asyari'ah, dan menghidupkan syariat ini. Maka penuntut ilmu hendaknya senantiasa mengkoreksi hatinya terus menerus. Syaitan terus berusaha siang malam untuk memalingkan niat dari Allah dari kebaikan. Apakah itu jelas perkara yang kemaksiatan waliyadzubillah atau kesyirikan waliyadzubillah? Maka ini adalah perbuatan syaitan terus menerus membisikkan seseorang untuk memalingkan perkara-perkara yang baik, untuk dibalingkan dari perkara-perkara yang baik. Maka seorang penuntut ilmu senantiasa terus menerus untuk membenahi niatnya, mengkoreksi hatinya. Maka jangan sampai seseorang menuntut ilmu karena perkara riasa atau duniawiyah dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seseorang untuk membenahi niatnya, tahliyatu batinihi, menghiasi batinnya, wal qurb minallahi ta'ala yaumul liqa'ihi, dan mengharapkan pendekatan atau mengharapkan seseorang supaya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yakni mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seorang penuntut ilmu hendaknya istihdhar, menghadirkan niatnya untuk menuntut ilmu dalam rangka mengangkat kebodohan, untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara niat itu adalah sangat berat. Seseorang hendaknya terus-menerus mempelajari tentang berkaitan dengan niat, berkaitan dengan ajab seorang penuntut ilmu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i Ats-Tsauri, "Ma alaftu syai'an ashadda min an-niyyah." Imam Asy-Syafi'i Ats-Tsauri, kita katakan ini imam besar. Imam An-Nakhai di zaman ini mengatakan bahwasanya saya tidak mengobati sesuatu yang paling berat, yakni membenahi sesuatu yang paling berat dari niat. Maka ini imam besar, Imam Ahlu Hadis, ketika menghadirkan niat. Maka seorang penuntut ilmu terus menerus membenahi niatnya untuk menuntut ilmu ini dengan niat yang sahih. Jangan sampai dibandingkan dalam perkara-perkara yang rendah. Waliyadzubillah, mas'alullahu jalla wa'ala ayat jalan yang mustaqimin. Inna huwa liyudhari wal qadir alaik. Dan saya cukupkan di sini. Wallahu ta'ala alam. Apabila ada benarnya dikatakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya itu dari hawa nafsu saya dan waswas syaitan. Masallahu ta'ala alam. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.